Mitra Bisnis, melalui RUU Administrasi Pemerintahan, pemerintah berencana memberi kebebasan bagi birokrat untuk mengeluarkan kebijakan. Ada beberapa pasal penting yang ingin dimasukkan pemerintah melalui delete ini. Pertama, pemerintah ingin jika ditemukan adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara oleh badan atau pejabat negara, maka pejabat tersebut tidak diproses hukum lebih lanjut. Kedua, pejabat negara yang melakukan kesalahan administrasi dan menimbulkan kerugian negara hanya akan diminta mengembalikan semua kerugian itu dalam waktu 14 hari. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, dan memang apa nggak sebaiknya dirubah aja beberapa peraturan undang-undang yang ada ini yang menakutkan atau yang gray area itu, sehingga tidak perlu lagi birokrat itu takut untuk membuat putusan-putusan untuk dia itu perlu bisa dipidanakan dan lain-lain. Sebenarnya ada memang saya dengar undang-undang KPK itu yang membuat ada gray area di mana kebijakan pun bisa dipidanakan di Republik kita ini. Nah, itu yang mesti dirubah menurut saya. Tapi apakah perlu kita bikin undang-undang tersendiri untuk itu? Saya nggak mengerti ini. Karena birokrasi kita udah takut ambil putusan karena malah salah Sri Mulyani Syndrome itu kan, karena Bang Henry itu. Jadi orang nggak berani ambil putusan, dan itu tentu merugikan pemerintah sendiri yang ambil putusannya lambat sekali. Dan ini yang mungkin yang diminta oleh pegawai negeri kita untuk ini bisa mendapatkan undang-undang untuk proteksi mereka. Sebenarnya kalau mereka baik aja kan sebenarnya, itu kan tidak perlu pakai undang-undang lagi memproteksi mereka. Semua sudah diproteksi juga dengan undang-undang pegawai negeri kita kan. Tapi ini kan karena semua ini nggak pernah beres, pemerintah juga tidak mau menjamin bahwa kebijakan itu jangan dipidanakan dan lain-lain itu. Itu saya pikir menjadi jadi begini, semuanya minta proteksi, semua-semuanya minta proteksi. Besok apapun minta proteksi, jadi kita pengusaha minta proteksi, buruh minta proteksi. Apa kerjanya pemerintah itu kalau semua dibikin undang-undang aja, kita besok mengikat tangan kita semua sendiri, tinggal fleksibel lagi kita kan. Kita kayak apa aja tuh, kayak orang bodoh-bodoh aja digiring melalui semua peraturan yang ada yang nggak perlu menurut saya. Saya nggak ngerti latar belakangnya ini ya, apa yang mereka mau ini kadang-kadang menurut saya berlebih-lebihan aja. Untuk mendukung pejabat melakukan pembangunan dan tidak takut mengeluarkan kebijakan, apa yang harus dilakukan Pak? Ya dibikin beberapa peraturan dan itu diproteksi pegawai negeri yang nggak salah itu. Jangan kebijakan itu bisa dipidanakan, itu saja harus ditegaskan dan itu bisa diubah dalam undang-undang KPK itu kok. Dan itu bisa ditafsirkan aja, ada orang kasih kredit misalnya oleh bank, tapi tiba-tiba kreditnya macet. Nah, itu dituduh banknya seolah-olah banknya itu main kong kali kong dan korupsi, sedangkan itu mungkin kreditnya dikasih pada saat yang situasinya lain dengan kenyataannya setelah operasi itu kan perusahaan itu bisa untung, bisa rugi kan. Ya kalau rugi kan harus dikonsider juga, jangan dianggap itu pidana dan semua pegawai bank itu dianggap pidana. Mana mau orang kasih kredit, sebagaimana jalan di negara keluar semua, ditakut-takutin dan juga apa aja juga tukang pegas itu banyak juga yang nakut-nakutin itu, dan pemerintah ini nggak berani untuk memprotek yang baik-baik ini. Ini aja yang bikin akhirnya semua minta perlindungan hukum, akhirnya hukum kita itu sudah nggak tahu lagi berlapis-lapis dan overlapping satu sama lain juga, sehingga akhirnya makin kacau juga menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.